Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, Bapak Muhammad Basri Sidi Habi Hafizahullahu Ta'ala. Yang saya hormati para jemaah Indonesia yang berada jauh dari negerinya, berada di Qatar ini, saya ucapkan kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Para jamaah, Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk hiasan dinding. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk ruqyah tatkala seseorang sakit. Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai pendamping orang yang hendak meninggal dunia. Tapi Al-Quran sejatinya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kitanya yang kadangkala kurang mensyukuri Al-Quran yang Allah turunkan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia, untuk makhluk terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Beliau mengatakan, aku adalah yang termulia di antara anak-anak Adam pada hari kiamat. Dan beliau mengatakan itu bukan untuk bersombong, tapi untuk menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk termulia yang pernah ada. Semoga salat itu bersambung. Bismillah. Kayaknya perlu ditekuk supaya kalau didorong enggak apa? Enggak jatuh. Jangan dibikin lurus, ya. Yang ini juga harus ditekuk. Iya. Nah, kembali kita bersolawat untuk manusia termulia yang beliau itu gak butuh sama solawat antum. Kalau semua orang di Doha ini gak bersolawat buat nabi pun, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat selalu buat beliau. Tapi kita nih yang ngaku umat Islam, apalagi ibu-ibu yang banyak waktu kosong, seharusnya waktu itu diisi untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyapu, ketika masak, ketika menggendong putra atau putrinya, lantunkan solawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah sujud syukur. Lalu beliau ditanya sama para sahabatnya tentang sebab sujud syukurnya beliau. Beliau mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku wa basyarani, dan dia memberikan kabar gembira kepadaku, anna man salla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau ada satu orang yang bersolat untukmu satu kali, satu kali kita bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Bayangkan jamaah, Allah yang menciptakan 7 lapis bersalawat kepada antum. Maka sebanyak apa keinginan antum untuk Allah bersalawat kepada antum, maka sebanyak itu pula salawat yang harus antum sampaikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ingat, Nabi enggak butuh sama salawat bapak-bapak dan ibu-ibu, enggak butuh. Kenapa? Karena Allah sudah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat buat Nabi. Bayangkan kalau kita tahu berapa jumlah malaikat yang bersalawat buat Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Attatis sama wa huqalaha anta'if." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. "Ma min maudi'i arba'ati asabi'." Tidak ada satu tempat yang luasnya 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud di sana. Bayangkan ada malaikat Allah yang tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, jumlahnya 70 ribu. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Dan mereka masuk kemudian keluar. Yang keluar ini tidak pernah masuk lagi. Sampai kiamat. Tiap hari masuk baru malaikat 70 ribu. Itu semuanya bersolawat buat Nabi, bayang. Allah itu ingin memberikan kehormatan kepada kita. Maka dia berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kehormatan antum bisa bersalawat. Sebuah kemuliaan tatkala seorang hamba bisa duduk mengatakan, "Allahumma salli ala Muhammad." Antum setiap hari tatkala tasyahud, antum ingat enggak amar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika antum mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh." Kadang-kadang lewat. Tidak hadir di diri kita bahwa kita sedang bersolawat, bersalam untuk makhluk termulia, untuk Nabi kita. Maka kita perlu untuk memperbanyak solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, ya. Ibu-ibu, kalau bicara istri Nabi, ya, mungkin kalau sekarang jadi istri pejabat itu enak. Semua yang diinginkan didapat. Karena tema kita adalah tentang keridhaan seorang hamba, bahwa itu adalah kebahagiaannya. Antum kalau tahu istri Nabi alaihi salatu wassalam seringkali enggak makan di rumahnya. Istri Nabi ini istri makhluk yang paling Allah cinta. Makanya kalau kita bicara kalau harta itu bukti cinta Allah, pasti Allah akan kasih kekayaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi harta itu bukan bukti cinta. Fir'aun kaya raya, Qarun kaya raya. Tapi itu bukan bukti cinta. Maka istri Rasulullah SAW, kita pantas untuk memberikan salawat buat mereka juga, minta sama Allah agar Allah menyambung salawatnya untuk istri-istri Nabi. Seringkali Nabi masuk rumahnya SAW bertanya, "Hal min ta'am?" Ada yang bisa dimakan? Apa? Kata istri Nabi, "Lah, gak ada. Illal ma, yang ada cuma air." Datang ke istri satunya, "Ada yang bisa dimakan?" "Gak ada, cuma air." Lalu beliau mengatakan, "Idzan ana shaim." Kalau gitu hari ini aku puasa. Kalau memang gak ada yang dimakan. Jadi puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seringkali karena memang dituntut untuk puasa, gak ada yang bisa dimakan. Maka kalau ibu-ibu sekarang jadi istrinya pejabat, istrinya orang kaya, masya Allah. Ingat, harta itu bukan tanda cinta. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu bagi dunia kepada semua orang. Yang kafir Allah kasih dunia. Yang Allah benci Allah kasih dunia. Yang Allah cintai Allah kasih dunia. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Uthman bin Affan kaya raya. Nabi Sulaiman raja yang kaya raya. Naam. Tapi juga yang kafir Allah kasih. Walakinnahu la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali untuk satu jenis manusia. Orang yang Allah cintai. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa sholat malam, mudah-mudahan itu bukti cinta Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa puasa sunnah, mudah-mudahan itu bukti cinta Allah. Semoga sholat itu bersambung untuk putra-putri Nabi. Anak keturunan Nabi ini yang ada hanya dari garis keturunan. Siapa? Anak kasih hadiah. Nah, ini kajiannya buat bapak-bapak apa buat ibu-ibu, Ustaz? Hah? Bapak-bapak nganter doang gitu. Nah, buat ibu-ibu pertanyaannya. Ada mic enggak di situ? Baik, tafadhali. Silakan. Udah bisa hidup mic-nya? Ya, sambil nunggu ana izin minum ya, Pak. Panitia bisa dibantu, kayaknya mic-nya enggak hidup ya. Baik. Nah, nggak bisa hidup, taib diangkat suaranya kalau nggak bisa hidup. Dari Fatimah, taib anaknya Fatimah, siapa yang punya keturunan? Hasan dan Husain saja. Hasan nggak punya anak. Masya Allah, nggak apa-apa, kita kasih hadiah separuh. Ana maunya kasih dua, jadi kasih satu. Nah, jazakillah khair. Taib, mana yang mau mengantarkan hadiahnya? Ya, keturunannya itu dari Hasan dan Husain. Karena keduanya hidup, bahkan Hasan ini yang sering menikah, anaknya banyak. Sedangkan yang anak keturunan Husain itu hampir semuanya tewas ketika kejadian perang di Karbala. Yang tersisa yang masih kecil pada waktu itu adalah Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang terkenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Dari situ keturunannya Husain. Adapun yang lainnya banyak dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Taib. Dan kita juga menyampaikan selawat ini untuk para sahabat Nabi, yang terutama mereka empat sahabat: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib, serta seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang demi tegaknya agama Allah ini dan sampainya kepada kita radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah menciptakan kita untuk satu target. Kita diciptakan bukan untuk cari makan. Kita diciptakan bukan untuk bangun rumah atau memiliki kendaraan. Kita diciptakan bukan untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang lebar, la. Tapi tujuan kita diciptakan adalah satu, yaitu mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Apa bedanya kita sama kerbau? Kerbau bekerja, iya. Kerbau cari makan, iya. Kerbau kawin, iya. Tapi bedanya kerbau melakukan itu hanya untuk perut dia belaka. Dia kerja, karena kalau gak kerja gak dikasih makan. Maka dia akhirnya bekerja. Setelah kerja dia buang kotoran, dia kawin. Hanya seperti itu saja. Kita bukan kerbau. Kita makhluk yang mulia, yang Allah mengatakan tentang tujuan keberadaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, kata Allah. Maka kita ini, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun pangkat kita, kita adalah abdinya Allah Jalla Jalal. Dan setiap hari kita mengulangi itu ikrar, tidak berhenti-henti. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tiap hari. Karena kita tahu kita ini abdinya Allah. Siapapun orangnya, kita abdullah. Kata Allah, liya'budun. Agar mereka beribadah kepada aku, mentauhidkan aku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku gak butuh, aku gak mau mereka itu ngumpulkan rizki buat aku. Mereka ngumpulkan makanan buat aku. Enggak, kata Allah. Karena pada hakikatnya kalian bisa makan, kalian bisa hidup, itu dari Allah. Innallaha huwar razzaq. Allah tuh yang ngasih rizki. Jadi Allah gak butuh kita sedekah apa, enggak. Semuanya itu untuk kalian. Karena Allah memberikan rizki kepada kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam masa pengabdian kita kepada sang pencipta di muka bumi ini, Allah telah menjamin semua fasilitas. Semuanya udah dikasih sama Allah. Apa? Ya, semuanya. Raga yang kita miliki, ini dari siapa? Dari Allah. Rizki udah Allah tentukan. Tinggal kitanya nih, mau gak mengabdi kepada Allah? Seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bekerja di Qatar sini. Tiket pulang pergi dikasih. Kalau gak dikasih, ya dikasih duit untuk beli tiket pulang pergi. Mobil dikasih. Rumah dikasih. Jaminan kesehatan dikasih. Gaji bulanan dikasih. Terus tidur-tiduran gak mau kerja. Diusir itu. Nah, kita datangkan kalian ke sini ini untuk kerja. Kalau ternyata masih telat, pas waktu kerja jamnya telat, dilihat sekali telat, oke. Dua kali telat, tiga kali SP1, SP2, terakhir ulangan ke negerinya. Karena tidak tahu diri. Udah dikasih fasilitas, ternyata tidak mau melakukan tugas dia sebagai pekerja di tempat ini. Bagaimana dengan Allah yang memberikan fasilitas kepada kita? Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah melihat rayap ibu-ibu? Subhanallah. Tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Ana sering kasih contoh ya dengan binatang-binatang yang di hutan. Itu binatang tidak pernah sekolah, tapi bisa makan. Kalau rezeki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya. Tapi dia gak kaya-kaya. Padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rezeki itu bukan karena ilmu. Enggak ikut ilmu jemaah. Enggak ikut titel lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang, keledai, binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan. Dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, Masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai gak pernah takut kawin dia. Gak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Gak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita gak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngaca. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, "Man anta?" "Kau siapa?" Sambil naik ontanya nih. Asmu'i juga naik onta. "Qala min bani Asmu." "Aku dari Asma." "Qala antal Asma'i?" "Engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan." "Qala iya, na'am." "Kau dari mana?" Maksudnya ini datang dari mana? "Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman." "Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala." Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alirrahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? "Qala na'am." "Iya. Coba kau bacakan." Kepingin dengar Al-Qur'an. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Qur'anul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. "Wadz-dzariyati dzarwa." Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan. Ini orang dengarkan terus. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kalian itu dari langit. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Badui ini tanya, "Ahadza kalamur rahman?" "Ini yang kau baca benar, ini firman Allah." "Kana." Turun orang Badui. "Hasbuk, cukup," kata dia. Turun, dia sembelih ontanya. Dia sembelih ontanya, dia potong-potong, enggak dikulitin. Terus dia panggil Asma'i, "Kau bantu aku nih bagikan kepada orang-orang yang lewat." Onta yang dinaikin. Dibagikan semua, pedangnya itu dia pukulkan supaya enggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Yakin kalau rezeki itu dari Allah Jalla Jalaluh. Bukan dari bos. Bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada wanita-wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak? Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, gak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka badui ini pergi jemaah, meninggalkan. Kata Asma'i, ajib, kata dia, aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang badui pertama kali dia dengar, langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka dan mereka bertawakal kepada Allah jalla jalaluh. Kita kadang-kadang enggak, kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang badui itu, apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hati. Maka para jamaah, rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rizki itu telah dibagi, enggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran? Rizki bukan sandal, sehingga tertukar, enggak ada. Makanya enggak perlu kadangkala orang punya usaha toko, tokonya sama, sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika ngelihat orang datang, ini masuk ke toko yang mana nih? Masuk ke toko sebelah. Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya. Bukan. Memang dia ke sana rezekinya dia. Kalau rezekimu, dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rezekimu, rizki enggak bakal tertukar. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di surat Zukhruf ayat 32. Nih, kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadangkala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, pulang dibaca. Mungkin penjelasan ustaz kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir At-Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka. Fil hayat, Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke Bapak Dubes umpamanya, kira-kira antum dapat semua enggak? Enggak. Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat, kadang-kala di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Ya udah, kerabat-kerabat dia. Karena manusia enggak bisa, Allah yang bagi. Allah, kata Allah, nahnu. Bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa, tapi Allah itu karim. Allah jawad, subhanallah jamaah. Kemudian kita tahu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu di perut ibunya, itu sudah ada yang mencatat. Ini fulan sampai mati enggak kawin. Iya. Maka kadang-kadang tuh melihat, ajib fulan ini udah umur 53 enggak kawin-kawin. Ya mungkin memang sampai mati enggak kawin. Tapi kapan kita tahu kalau takdirnya dia enggak kawin? Kalau sudah mati. Oh, ternyata memang dia sampai mati enggak punya istri, enggak punya pasangan hidup. Semua sudah dicatat. Dia hidup bahagia atau tidak. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in biqadar. Semua segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketentuan Allah. Hatta al-ajiz wal kais. Sampai orang cerdas dan bodoh pun itu sudah Allah takdirkan. Masya Allah. Ini apaan ini? Masya Allah, tambah banyak hadiahnya jamaah. Baik, dan rizki itu ada yang dicari, dan ada yang mencari. Jamaah pada ngelihat yang dikeluarkan Ustaz Syukron. Ustaznya gak dilihat akhirnya. Ya, kita lihat juga apa yang dibawa Ustaz Syukron. Alhamdulillah. Nah, rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Baik, anak akan kasih hadiah jam. Yang bisa jawab, kasih contoh rizki yang mencari. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, kesian. Nah, fadol. Rizki yang mencari. Rizki ada yang dicari, kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini datang ke Qatar itu mencari rizki. Tapi ada yang gak dicari, tapi rizki itu nyari ibu-ibu. Nah, kayak jam ini. Kira-kira rizki yang mencari apa dicari? Fadlu. Apa contoh rizki yang mencari? Artinya orang itu gak nyari sama sekali, tapi rizkinya dia tuh dicari sama rizkinya. Tafadhal. Itu ada yang menjawab sebelah sana. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah Ustaz. Hadiah, Masya Allah, betul. Iya, sahih. Antum kadang-kadang duduk di rumah, ada kiriman. Ini dikasih Pak Dubes, Masya Allah. Kan rizkinya nyari antum. Antum gak nyari itu. Nah, hadiah ini termasuk rizki yang mencari antum. Di antaranya warisan. Warisan itu termasuk rizki, nyari gak antum warisan? Kalau orang nyari warisan, artinya dia kepingin bapaknya cepat mati, dibunuh bapaknya, malah dia gak dapat warisan. Anak yang bunuh bapaknya itu karena untuk warisan, malah gak dapat warisan. Karena warisan ini rizki yang mencari. Antum tenang, tahu-tahu duduk di rumah, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal ayah antum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa anak dari dulu kepingin fulus? Gitu. Dia ini bapak dengan mati-mati dari dulu. Na'udzubillah, kalau ada orang yang seperti itu. Tapi itu termasuk rizki yang mencari, gak dicari jemaah. Warisan, hadiah. Kita lihat ada rizki-rizki yang Masya Allah tidak dicari. Ada rizki yang dicari, ke antum bekerja dari pagi sampai sore, kemudian akhir bulan dapat gaji. Antum mencari itu rizki. Tapi tahu-tahu akhir tahun mengatakan, anu, bapak dapat hadiah umroh, Masya Allah. Antum gak cari, tapi dikasih hadiah. Wahadihi ad-dunya. Kita harus melihat mana rezeki kita. Kemudian sebagian ada yang rezekinya disempitkan. Ada yang habis kaya, jatuh miskin. Ada yang habis jadi general manager, di PHK. Udah enak posisinya, tahu-tahu harga minyak turun. Gimana? Allah, kalau ustadz gak ikut harga minyak kan ustadz? Mau naik, mau turun, ustadz tetap jadi ustadz. Tapi kalau yang kerja di perusahaan minyak, harga minyak turun ya, ya mau gak mau dipulangin kan itu. Dikurangin, ada pengurangan. Kalau yang dikurangin ternyata suaminya ibu-ibu. Apa yang ibu-ibu lakukan? Ibu-ibu sekarang suaminya belum di PHK kan? Belum. Bisa jadi besok di PHK. Bisa enggak? Bisa aja mah. Bisa. Kita ini semua dalam penantian. Tidak ada buat kita yang pasti. Kita mengatakan bapak di sini kontrak 10 tahun. Kita percaya sama kontrak itu. Tapi ternyata ada yang kontraknya dibatalkan. Mau apa? Antum gak bisa berbuat apa-apa. Maka ingat, Allah itu sudah berjanji akan memberikan ujian. Di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah mengatakan, wala nabluwannakum, dan pasti ketawa kami akan menguji kalian. Ujiannya itu apa? Bishay'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Takut, takut ditinggal mati anak. Kadangkala anak sakit, mulai hati ini bingung. Panasnya lebih 40, anaknya kejang-kejang, yang namanya pikiran gak karu-karuan. Ini rasa takut Allah uji. Ibu-ibu diuji rasa takut mungkin suaminya kawin lagi. Itu termasuk ujian rasa takut, ya Allah. Sampai ada seorang suami ngomong sama istrinya, istriku, masya Allah, anaknya, dia ngomong sama istri, istriku, kau lebih suka aku kaya atau miskin? Ibu-ibu lebih suka suaminya kaya apa miskin? Ibu-ibu lebih suka suaminya kaya apa miskin? Taib, kaya tapi kawin lagi. Allah, Ustaz. Milih mana ibu-ibu? Milih mana, miskin? Gimana? Kaya tapi setia, kata. Loh, emangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak setia? Nabi itu istrinya banyak, setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikatakan orang kalau kawin lagi ini pengkhianat, bukan. Nah, itu harus diluruskan itu. Kalau selingkuh, berzina, nam, itu pengkhianatan. Oke, kita ulangin lagi. Pertanyaannya, suami kaya apa suami miskin? Enggak apa-apa kawin lagi. Itu tuh suami kalau mulai banyak duitnya, dia ngomong, insyaallah ini sudah bisa bikin rumah satu lagi ini. Nah, duit udah banyak, ini buat apa gitu loh. Makanya ibu-ibu kalau suaminya kaya, suruh banyak sedekah. Nah, ketika suaminya tambah, bang, abang bangun masjid aja bang, kata dia. Nah, supaya gak bangun rumah lagi dia. Gak apa-apa, diarahkan. Ini termasuk mengarahkan suami untuk kebaikan. Karena biasanya orang kalau sudah punya kelebihan, pikirannya ya mau bantu orang lain. Dia lihat itu ada janda, kesian itu, ya Allah, kata dia. Maka ya sudah diarahkan, abang kalau mau bantu itu janda, carikan orang suruh ngawinin dia bang, kasih duit, kata dia, supaya duitnya habis suaminya. Tapi ibu-ibu kadang-kadang gak suka. Namun itu termasuk rasa takut. Takut ujian dari Allah. Takut suaminya kawin lagi. Doa, ya Allah, jangan sampai suami anak kawin lagi. Si suami doa, ya Allah, mudah-mudahan istriku ridho aku kawin lagi. Insya Allah. Kuat-kuatan doa, bismillah. Kalau ternyata suaminya kawin lagi, Allah, kayaknya doa suami yang dikabulkan, ya Allah. Rasa takut itu ujian. Rasa takut semuanya, rasa takut di PHK, rasa takut dimutasi. Kalau mungkin ada orang-orang yang kerja di pemerintah, dia sudah nyaman, takut kalau dia dimutasi. Kalau dimutasi ke tempat yang lebih enak, alhamdulillah, tapi dimutasi ke tempat yang lebih gak nyaman, itu rasa takut. Yang kedua, walju, dengan rasa lapar. Mungkin ibu-ibu tidak pernah merasakan diuji kelaparan. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Aleppo, di beberapa tempat, mereka makan gak bisa. Wanaksin minal amwal, berkurang hartanya. Yang awalnya pemasukan suami, masya Allah, 10 juta tiap bulan, tahu-tahu jadi 3 juta. Gak siap ibu-ibunya. Biasa pakai tas yang harganya berapa jemaah? Baik, ibu-ibu yang harga tasnya paling mahal anak kasih hadiah. Nah, Fadol, kita kepingin tahu nih ibu-ibu pakai tas harga berapa jemaah. Nah, tafadol. Kayaknya malu mereka. Baik, padahal mau gaya bagus-bagusan tas dia kadangkala. Baik, Allah uji. Dicuri mobilnya. Rumahnya terbakar. Kemarin kita lihat Pasar Senen terbakar. Entah itu terbakar sendiri atau ada yang membakar, tapi intinya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji dengan kekurangan harta, wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Subhanallah, jemaah, subhanallah ya. Pernah ada satu kejadian, ya kita ini memang harus yakin sama Allah. Ada gempa di sebuah rumah. Itu ibu karena cintanya sama anaknya, dia gendong itu anak langsung lari keluar rumah. Dan rumah itu akhirnya ambruk. Dia mengatakan alhamdulillah, ternyata yang dia gendong itu bantal. Anaknya habis. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus siap. Dan ujian ibu-ibu ini ya di sini kalau kita lihat ya, karena sebagian orang itu merasa ujian dia begitu besarnya di sini. Allah, kalau antum lihat rumah-rumah yang hancur di Aleppo, anak-anak yang dikeluarkan hanya tinggal kakinya dari runtuhan gedung-gedung. Kadangkala anak 5 orang mati semuanya, tinggal anaknya kecil yang masih hidup. Bayangkan bagaimana ujian mereka. Saudara-saudara kita yang pernah kejadian tsunami di Aceh. Subhanallah, ketika itu musim haji. Banyak orang yang pulang haji, rumahnya gak ada. Anaknya semua gak ada. Orang tuanya gak ada. Tinggal dia sama istrinya aja. Melihat reruntuhan itu jemaah. Ujian dari Allah. Wassamarat, ya, kekurangan buah-buahan. Pertanian gagal. Perkebunan tidak sukses. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Mereka adalah orang-orang kalau kena musibah tidak menyalahkan siapa-siapa. Enggak perlu antum menyalahkan siapa-siapa. Mereka langsung mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna artinya nih orang masih bisa berkata. Kalau yang sudah mati udah selesai. Orang ini yang kena musibah, kata-kata dia adalah sesungguhnya kami milik Allah, bukan cuma anakku, bukan cuma rumahku, bukan cuma mobilku. Inna, aku ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita bacakan. Akan dapat apa orang yang membaca hal itu tatkala kena musibah? Anak kasih hadiah. Orang kalau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan dia bersabar dapat apa? Bapak-bapak. Mana bapak-bapak sekarang, tunggu. Kasihan bapak-bapaknya nih. Nah, fadhal. Yang pertama salawat dari Allah. Yang kedua, hidayah dari Allah. Terus, ya Ustaz, dan yang lain sebagainya. Taib, ini hadiahnya. Naam, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan dapat rahmat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu diingat, ujian itu bukan hanya musibah. Tapi nih, orang-orang yang hidup nyaman pun sedang diuji. Para sahabat mengatakan dulu waktu kita diuji karena miskin, kita semua sukses. Tapi ketika diuji dengan harta, sebagian gagal dalam ujian itu. Allah mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً wa ilaina turja'un. Dan kita tuh nguji kalian dengan kenyamanan dan tidak nyaman, dengan kejahatan, dengan keburukan, dan dengan harta, itu ujian. Tinggal lihat, kalau ujiannya itu adalah musibah, maka yang lulus adalah orang yang bersabar. Kalau ujiannya itu nikmat, yang lulus adalah orang yang bersyukur. Antum masuk yang mana? Ketika miskin, masya Allah, Senin Kemis. Ketika miskin, sholat malam gak pernah putus. Duha, masya Allah. Tapi ketika sudah banyak fulusnya, waktu sholat duha ada di mana? Yang nyapu sudah pembantu. Dulu dia nyapu sendiri masih bisa sholat duha. Sekarang yang nyapu rumah pembantu, dia gak bisa sholat duha. Ada apa ini? Seharusnya sekarang kau lebih banyak sholat duhanya, karena waktumu lebih panjang. Yang masak pembantu, yang nyapu pembantu, yang nyuci pembantu. Kau dulu pada waktu belum punya semuanya, kau bisa sholat duha. Tapi kenapa sekarang gak bisa? Kau perlu bertanya. Mungkin kau termasuk yang gagal dalam ujian nikmat itu. Karena orang yang sukses dalam ujian nikmat itu sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah aku punya waktu kosong sekarang. Dulu harus bekerja, capek. Sekarang karena sudah jadi bos, kerjanya cuma tanda tangan. Iya. Dulu masih harus kesana, kesini. Masya Allah, antum lihatlah di kantor itu kadangkala yang rajin sholat duha malah yang sibuk. Kalau yang kerjanya sedikit, rajin ngapain? Rajin pegang tablet. Jadi amalannya itu amalan jari telunjuk. Sret, sret. Subhanallah. Sedangkan yang masih kerjanya ngantarkan teh apa, lihat waktu, ada waktu sholat duha, dia sholat duha. Maka lihat, antum lulus atau tidak. Para jamaah rahimakumullah, kebahagiaan itu bukan di tas yang mahal. Kebahagiaan itu bukan di HP yang paling anyar. Kebahagiaan itu bukan di rumah yang mewah. Kebahagiaan itu bukan di anak-anak yang banyak. Kebahagiaan itu bukan di kekayaan yang berlimpah. Karena Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Allah menjadikan kebahagiaan itu di harta, bagaimana dengan orang yang mati dalam kondisi miskin? Yang dia dalam hidupnya belum pernah makan sate, belum pernah makan donat yang enak, belum pernah naik pesawat sampai mati. Berarti dia gak pernah bahagia. Enggak. Allah tidak menjadikan kebahagiaan di harta. Tidak pula di popularitas. Sehingga orang kalau terkenal, selebriti, bahagia. Enggak. Allah menjadikan kebahagiaan itu di hati. Dan semua orang punya hati. Semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang penguasa, yang bukan penguasa. Semuanya punya hati. Tinggal sekarang gimana antum isi hati antum. Mau diisi apa? Mau diisi harta? Ya antum isi harta. Bahkan orang yang isi hatinya adalah harta, hidup melarat. Anak kemarin dikasih nasihat. Oh iya. Oleh Dubes Oman. Dia cerita, Pak Ustadz. Dia mengatakan kapal di atas air itu enggak apa-apa, Ustaz. Perahu itu di atas air enggak apa-apa, memang tempatnya di situ. Tapi yang jadi masalah kalau air di dalam perahu. Begitu pula harta. Harta itu enggak apa-apa, asalkan jangan sampai di dalam hati. Kalau harta di dalam hati seperti air di dalam perahu, tenggelam. Maka para jemaah tinggal antum mau isi apa. Ibu-ibu mau diisi apa. Kalau hatinya mau diisi tas, setiap ngelihat temennya bawa tas baru, Allah, Allah, insyaallah, tasnya baru ini kata dia. Pulang, bang, kapan kita beli tas? Karena isi hatinya tas. Allahu Akbar. Ya tergantung mau disiap. Para jemaah, maka kita harus menjadi orang yang qanaah. Isi hatinya itu syukur kepada Allah. Artinya berapapun yang Allah berikan, ini udah takdir Allah. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang aku perlukan. Ya sudah aku terima. Berapapun. Biasanya orang-orang siap menerima kalau banyak. Ana Ustaz, sebanyak apapun ana bersyukur Ustaz. Iya, karena sebanyak apapun. Kita bicara bukan sebanyak. Kalau dikit nih kau bersyukur enggak? Nerima enggak? Karena ada ya laki perempuan sama aja sebenarnya sih. Tapi ana punya teman, dia cerita ibunya ini matre. Dia di Medina. Ibunya ini ya Allah, selalu yang dipikirkan itu barang-barang yang mewah. Padahal anaknya mahasiswa, gak punya apa-apa. Bapaknya gak ada. Suatu hari ibunya diajak sama dia, Umi yuk ikut ana ke sebuah perkampungan. Di sana dia punya teman jadi tukang becak. Ibunya diajak. Ternyata tukang becak ini baru pulang becak. Dia lagi istirahat. Dua anaknya minjet kakinya. Istrinya di atas, di samping bapaknya ini sambil nyulam, sambil jahit ya. Dia bilang sama Mi, Umi lihat nih Mi. Betapa bahagianya dia Mi. Gak punya apa-apa. Karena mereka ridho. Mereka sudah mau diapakan. Kalau sudah Allah tentukan, pasti terjadi. Kita gak bisa nolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu harus yakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendidik sepupunya. Sepupu Nabi ini namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dididik keimanan nih supaya dia itu yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau takdirnya di Qatar sampai 2018, walaupun semua teman-teman di kantor hasut bagaimana orang ini di PHK. Enggak akan bisa. Itu yang ditanamkan ke dalam hati seorang bocah kecil oleh Rasulullah SAW. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kau. Ini kita harus punya ilmu nih. Karena dengan ilmu kita jadi faham. Ketahuilah engkau. Ini ilmu nih. Andai kata seluruh umat, seluruh manusia, seluruh manusia yang ada di Jazirah Arab, seluruh manusia yang ada di Asia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mulai Eropa, dataran Eropa, Afrika, Australia, semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan buat engkau. Nggak bisa. Subhanallah jemaah. Ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Wa'alam law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka berkumpul untuk membahayakan dirimu. Bagaimana dua orang ini bisa bercerai umpamanya, suami istri? Bagaimana anak ini bisa durhaka sama orang tuanya? Bagaimana orang ini bisa dipecat di perusahaan itu? Seluruh perusahaan berkumpul untuk memecat antum, untuk memutasi antum. La yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali kalau itu sudah ditentukan untuk engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Tinggal kita menjalani takdir kita. Nerima dengan apa yang ditentukan. Kalau istrinya harus meninggal dunia, ya sudah. Kalau suaminya harus meninggal dunia, kita terima itu takdir Allah SWT. Dan orang yang memiliki hati yang menerima, yang qanaah, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu', fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang nerima, yang ridha dengan takdir Allah, engkau walaupun enggak punya apa-apa, sama raja paling kaya di muka bumi ini sama, enggak ada bedanya. Karena nerima, orang nerima itu artinya apapun yang dia dapat, alhamdulillah. Bahkan orang kaya kadang-kala enggak menerima. Hari itu biasanya penghasilan dia 10 juta. Hari itu 7 juta. Sakit hati jemaah. Padahal 7 juta. Nih tukang becak dapat 50 ribu. Pulang dengan tersenyum ngomong sama anaknya. Alhamdulillah nak, bapak dapat duit 50 ribu. Nih orang kaya 7 juta gak bersyukur. Masalahnya apa? Hatinya yang lagi gak benar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berkaitan dengan qanaah ini, subhanallah, kanzun la yafna. Menerima itu adalah sebuah harta karun, harta simpanan yang tidak habis. Kalau antum punya uang 1 triliun, habis. Sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakit bermiliar-miliar, dari Qatar enggak bisa nanganin ke Eropa. Diobatin di Eropa, gak sembuh, balik ke sini, ternyata asetnya satu persatu sudah habis. Karena yang dia miliki adalah harta. Tapi kalau kau memiliki jiwa yang qanaah, yang menerima dengan takdir Allah, apapun yang dibawa, maka insya Allah engkau akan menjadi seperti orang paling kaya di muka bumi ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang akan didapat oleh orang yang qanaah? Orang yang menerima dengan nikmat yang Allah berikan, dengan ketentuan yang sudah Allah tuliskan. Yang pertama, hatinya akan penuh keimanan. Catat nih. Dan keyakinan kepada Allah. Ketika dia qanaah, ya sudah, kayaknya memang kayak gini nih takdirnya Allah buat aku. Namun tetap dia berusaha. Kita tadi udah bilang, ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Tetap sebagai manusia berusaha. Rizki yang mencari itu datang sendiri. Antum gak boleh duduk-duduk. Anak, kau lagi ngapain di sini? Ya, anak lagi menunggu rizki yang mencari anak. Gak mau bekerja, duduk di masjid. Enggak, tetap kau harus berusaha. Karena kita tidak tahu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang qanaah, hatinya akan dipenuhi keimanan dan yakin sama Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna arja ma akunu lirizq idza qalu laysa fil baiti daqiq. Kata Ibn Mas'ud, aku ni baru mengharapkan rizki. Jadi kondisi yang di situ aku paling mengharap rizki itu kalau keluargaku ngomong, di rumah sudah habis tepungnya. Tepungnya sudah habis. Artinya di rumah udah enggak ada yang bisa dimakan. Itu baru orang, aduh, dia mulai berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak, alhamdulillah dia menerima. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, asarru ayyami, hari yang paling aku senang. Asarru ayyami ilayya yaumun usbihu wa laysa indi syai. Hari yang paling aku gembira di situ adalah hari ketika hari itu aku enggak punya apa-apa. Kenapa jemaah? Karena hati kita akan bulat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah mau minta sama saya, Allah sudah. Itu antum kalau qanaah. Kemudian orang yang qanaah hidupnya bahagia. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah walanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita. Kita lihat nih, orang-orang yang mengatakan Islam itu bias gender. Baca nih ayatnya. Allah mengatakan, barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, dengan catatan dia beriman. Catatannya nih iman. Yang pertama kita katakan tadi, faedah orang qanaah itu iman. Yakin dia. Ini orang beriman, mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan didapat? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik. Ingat, penghidupan yang baik, bukan Allah akan kasih rumah yang lebih luas. Bukan Allah kasih jabatan yang lebih tinggi. Bukan Allah perbanyak hartanya. Allah akan berikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. itu di dunia. Wala nazyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala buat dia yang terbaik dari apa yang mereka perbuat. Allah akan kasih pahala yang paling baik buat dia. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, ketika dia mentafsirkan ayat ini, hayatan thayyibah. Apa maksud hayatan thayyibah? Kata mereka, hiyal qana'ah. Hayatan thayyibah itu adalah qana'ah. Nerima, ridho. Suaminya di PHK, katakan alhamdulillah mas, kayaknya memang kita harus pulang. Dek, tapi kita masih banyak utang. Tenang mas, kan kita punya Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang punya Qatar dan isinya. Allah itu yang punya dunia dan isinya. Kok kita jadi bingung gitu? Ini orang kalau beriman dan dia beramal soleh, Allah akan berikan penghidupan yang baik. Qona'ah. Dia bismillah mas. Pulang kita. Rumah harus dijual. Jual itu rumah. Lah wong sebenarnya rumah itu akan kita tinggal selama-lamanya. Kita sekarang tinggal sementara. Mungkin kita masih bisa beli lagi. Tapi rumah itu sejatinya akan kita tinggal selama-lamanya. Karena kita bakal mati. Nih orang yang qona'ah, hidupnya akan bahagia. Ya tentunya dengan beramal soleh. Yang ketiga, orang yang qona'ah itu akan pandai bersyukur. Artinya tidak gampang, bahasa Jawanya itu gak gampang nelongso. Apa nelangsa? Nelangsa itu apa? Gak galau. Oh masya Allah. Gak gampang galau cuma. Ya dia akan bersyukur. Dan ingat, di antara salah satu cara setan menyesatkan manusia atau mengajak manusia masuk neraka, membuat mereka tidak bersyukur. Allah, setan ini bersumpah kepada Allah ketika dia diusir dari neraka. Maka dia bersumpah, qala fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya karena Allah engkau sudah menghukumi aku sesat, maka aku akan berhenti, aku akan berjaga, akan duduk di semua jalan-jalannya manusia itu. Akan digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lalu setan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan dapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur. Nah, dengan semua pemberian Allah gak bersyukur. Tadi seakan-akan ketika di PHK, nikmat Allah itu cuma fulus. Allahu Akbar. Nikmat Allah itu banyak jamaah. Ibu-ibu nih kalau gaji suaminya selama 30 tahun di Qatar. Ingat 30 tahun di Qatar. Diganti dengan mata ibu-ibu. Artinya dua bola mata ibu diambil, dikasih gaji selama 30 tahun. Mau ibu-ibu? Enggak. Tapi yang dilihat fulus terus. Yang lainnya bukan nikmat. Ya orang yang qona'ah akan tahu, ya Allah nikmat Allah itu banyak. Maka ingat, kebanyakan orang-orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah. Syakik Al-Balkhi, dia pernah bertanya kepada gurunya Ibrahim bin Adham. Ditanya ini Syakik sama gurunya, gimana hidupmu, kata dia. Ya in ruziktu syakartu wa in muni'tu sabartu. Ya aku kalau dapat rezeki aku bersyukur, kalau enggak dapat apa-apa, ya aku bersabar. Apa katanya Ibrahim bin Adham? Hakada ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing di kampungku sama kayak gini kerjanya. Anjing di kampungku sama kayak gini. Artinya anjing itu kalau dikasih makanan, dia makan. Iya, dia mengatakan in ruzik tuh akal tuh. Kalau aku dikasih rezeki aku makan. Kalau enggak dikasih rezeki aku sabar enggak makan. Anjing-anjing di kampungku sama kayak gini. Kalau dilemparin daging dia makan. Enggak dilemparin ya dia diem doang. Maka muridnya tanya, berarti aku sama anjingmu. Kalau kau gimana guruku? Apa kata gurunya? Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dapat rezeki aku berbagi. Enggak dimakan sendiri. Kalau aku dapat rezeki aku berbagi. Kalau aku dihalangi dari rezeki aku bersyukur. Kenapa bersyukur? Tadi nikmat Allah ini banyak jemaah. Dan bisa jadi antum enggak punya rezeki itu nikmat dari Allah. Bayangkan orang ketika enggak punya rezeki, sebelum azan sudah ada di masjid. Dia ketika lagi susah, enggak ada kerjaan, dengar sebelum azan dia sudah ke masjid. Ketika punya duit enggak ke masjid kecuali kalau qomat. Berarti lebih nikmat mana? Dia dapat ke masjid sebelum azan dan punya rezeki ke masjid ketika qomat. Berarti ketika dia enggak punya rezeki itu malah lebih nikmat sebenarnya buat dia. Tapi kita kadang-kadang lupa. Maka ingat orang yang qanaah itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau punya rezeki dia berbagi bukan dimakan sendiri. Kalau dia enggak dapat rezeki ya dia bersyukur karena nikmat Allah itu banyak sekali. Para jamaah rahimakallah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Busiri bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kun wari'an takun a'badan nas, jadilah engkau orang yang wara', engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas, jadilah engkau orang yang senantiasa qanaah nerima, engkau akan menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Jadi enggak pernah nelangsa. Apapun yang datang, alhamdulillah, alhamdulillah. Suaminya pulang umamanya, "Dek, hari ini enggak dapat apa-apa." "Alhamdulillah, Mas, Mas pulang sehat." Fadhal. Ada istri yang kayak gitu. Suaminya datang enggak bawa apa-apa. "Ya Allah, gimana, Mas? Ini sudah habis ini nasinya." Tapi kadang-kadang kita gak sampai habis nasinya jemaah. Kita mungkin gak bisa beli pulsa sekarang. Gak punya duit itu gak bisa beli pulsa. Allah yahfad min kulli syar. Maka jemaah, orang yang qanaah ini tidak akan gampang mengadukan Allah kepada makhluknya. Dia tidak akan gampang curhat kepada orang lain. Kita ini kadang-kadang curhat kepada orang lain kalau lagi susah. Kalau lagi dapat nikmat, diam seribu bahasa. Kalau lagi susah datang, "Allah," kata dia, "suamiku ini kayaknya lagi punya masalah ini itu." Cerita sama orang lain. Sejatinya orang yang cerita itu sedang menceritakan Allah. Allah nih kasih susah sama suamiku. Makanya Ibnul Jauzi menceritakan ada orang yang mengadukan kesulitan rizki kepada temannya. Mereka mengatakan kepada orang ini, "Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka." Engkau mengadukan Allah Ar-Rahman kepada makhluk yang tidak pengasih. Seharusnya kita itu ngadu sama orang kalau dikasih nikmat. Allah mengatakan, "Fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith." Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ceritakan. Kita malah kalau dapat rezeki takut cerita. Kenapa takut cerita? Takut minta ditraktir temannya. Dia padahal seharusnya ketika punya rezeki ngomong alhamdulillah. Ini termasuk bentuk syukur jemaah. Alhamdulillah suamiku habis dapat bonus. Biasanya ibu-ibu suaminya kalau dapat bonus cerita enggak sama ibu-ibu? Cerita enggak? Enggak. Ibu-ibunya dapat cerita dari orang. "Suamimu lagi dapat bonus." ini suaminya datang, kau tahu dari mana aku dapat bonus? Ada bocoran banyak di situ tuh. Baik, jadi kemudian yang keempat, orang yang qanaah itu akan jadi orang paling kaya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya aset dan harta benda, bukan. Kekayaan itu kekayaan jiwa aja. Maka kau kalau qanaah, masyaallah, dunia akan datang, kau enggak minta datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma." Barang siapa yang dunia itu menjadi ambisi dia. Ini ibu-ibu, bapak-bapak meninggalkan negerinya ke sini, ambisinya dunia. Apa yang akan terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa shattata 'alaihi shamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, Allah akan jadikan kemiskinan, kefakiran itu jadi kacamata dia. Jadi kacamata seperti yang dipakai gitu. Di depan matanya dia takut miskin, selalu takut miskin. Makanya kenapa orang-orang kaya kadangkala jamaah semua diasuransikan. Pernah ngelihat tukang ojek mengasuransikan motornya? Atau tukang becak? "Saya ini mau ikut asuransi." Enggak ada tukang becak ikut asuransi. Yang ikut asuransi itu malah orang kaya aja. Mobilnya 10 semua diasuransikan. Kenapa? Karena ada kefakiran di depan dia. Takut dia. Nanti kalau tabrakan gimana? Nanti kalau dicuri gimana? Nanti semua ketakutan itu ada di depan mata dia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, di depan matanya kemiskinan. Sehingga dia terus cari lagi, terus menumpuk hartanya karena takut. Wasyattata 'alaihi syamla, semua urusannya dicerai-beraikan. Orang kalau ambisinya dunia, seharusnya nih orang semakin kaya kan semakin mudah berangkat umroh. Iya. Tapi ternyata dia malah enggak bisa umroh. Tetangganya yang biasa-biasa sudah umroh 2 kali. Dia baru sekali. Padahal hartanya lebih banyak. Ketika dia, "Bapak kenapa enggak berangkat umroh?" "Wallah masih sibuk. Ada urusan di perusahaan ini yang belum selesai. Urusan itu belum selesai." Syattata 'alaihi syamlah. Tidur pun enggak nyaman. Karena urusannya bingung itu loh. Besok ada meeting di sini, besok ada rapat di situ, besok ada ini. Semua jadi berat buat dia. Urusannya enggak sederhana. Makanya anak terus terang, kadang-kadang itu heran. Ada orang yang kaya raya masih susah tidur. Habis isya enggak bisa tidur. Tukang becak jamaah, habis isya itu udah ngorok. Sedangkan ini yang duitnya banyak, masih padahal kasurnya sudah paling mahal, udah pakai AC. Tukang becak tidur berkeringatan, tapi bisa tidur, bangun sudah segar. Ini orang kaya minum pil tidur pun belum bisa tidur, padahal banyak duitnya. Ada apa tuh? Karena ambisi dia itu dunia. Padahal dunia itu tidak akan datang kecuali sesuai dengan yang ditentukan. Artinya kalau dia tidak terlalu sibuk pun dunia itu akan datang. Dia udah punya 10 perusahaan. Dia disibukkan dengan 10 perusahaan itu karena ambisinya dunia. Padahal kalau dia ambisinya akhirat, rizkinya tetap. Tapi karena ambisinya dunia malah dia melarat hidupnya. وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Barang siapa yang akhirat itu jadi ambisi dia, artinya dia usaha cari harta untuk akhirat. Oke, dia di dunia butuh ongkos, dia butuh rumah, naam. Dia butuh anaknya mau sekolah, harus ada tabungan, naam. Tapi tetap ambisi dia akhirat. Dia punya 2 perusahaan. 2 perusahaan ini sudah mencukupi. Tapi dia buka yang ketiga. "Bapak kenapa buka yang ketiga?" "Naam, hasilnya buat Allah subhanahu wa ta'ala." "Buka lagi yang keempat." Kenapa? Buat anak di akhirat nanti. Ini yang aku miliki, semua aku tinggal. Yang ini, dua perusahaan ini, buat Allah. Orang yang kayak gini, mau bangkrut, mau rusak perusahaannya, apa kata dia? Itu sudah untuk Allah. Jadi gak ada kebingungan di dalam hati. Tapi kalau ambisinya dunia, Masya Allah. Tambah perusahaan, tambah susah hidupnya. Kemudian, wajama'alai syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Bisa kumpul sama keluarga. Kumpul sama anak-anak. Bisa ngaji bareng anaknya Allah, jamaah. Kadangkala orang kaya raya pulang rumah masih jam 9 malam. Berangkat kerja jam 7 pagi. Kapan ketemu anaknya? Gak bisa. Seharusnya kalau menurut kita ini orang kaya, seharusnya lebih sering di rumah. Kan duitnya udah banyak. Tapi malah dia lebih sering keluar. Ke rumah hanya untuk tidur. Urusannya gak selesai-selesai. Tapi kalau urusannya akhirat, Masya Allah. Antum datang ke rumah gak akan takut. Antum sudah titipkan itu perusahaan kepada Allah SWT. Antum datang ke rumah, Allahu Akbar jamaah. Wa atathu dunya wahya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dia, dipaksa dunia datang. Kadang-kadang antum, loh, Masya Allah, kasih rezeki lagi, dikasih rezeki lagi. Kemarin anak cerita di Oman. Tentang, atau kemarin tadi malam anak ceritakan. Tentang orang yang berangkat haji, bagaimana dia bisa berangkat haji 3 kali. Karena ambisi dia adalah akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanaah dalam kehidupan ini. Kasur beliau, ya belum kasurnya. Rumah Nabi berapa kali berapa jemaah? Ana kasih hadiah. Naam. Ah, ada jam di sini. Ibu-ibu. Ibu-ibu ini kepingin rumahnya 1000 meter. Berapa lantai? 2 lantai. Ada kolam renangnya. Ana mau tanya, berapa luas rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rumahnya Aisyah. Tafadhol. Jamaah, masa satu aula gini ibu-ibu enggak ada yang tahu dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. 6 meter persegi. 6 meter persegi. Berapa kali berapa? 3 Ustaz. 3 kali 2. Ya. Ya, ini jawabannya hampir benar. Maka anak kasih hadiah buku aja. Siapa yang mau jawab yang benar, jemaah? Fadhol. Iya. Jemaah, kita sampai jam berapa ini? Ustaz. Sampai jam 10, Ustaz. Ini jam 10 lewat 11 sudah, Ustaz. Nah, baik, silakan. Meter dan lebarnya hanya 3 meter. Berapa? 5 meter dan lebarnya hanya 3 meter. Nah, oke, enggak apa-apa. Ini hampir benar. Ana kasih hadiah jam, fadhol. Iya. Rumah Nabi itu jamaah, ini betul 3 kali 5 itu yang kamarnya. Tapi ada halaman di depannya. 2 kali 5. Jadi rumah Nabi itu 5 kali 5. Jadi 3 kali 5 itu kamar, kemudian 2 kali 5 itu seperti teras halaman yang nyambung dengan pintu Masjid Nabawi. Di situ tuh Nabi dikuburkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikuburkan bukan di dalam kamar. Tapi di dalam teras yang nyambung dengan Masjid Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau dirawat di sana, bukan di dalam kamar, sehingga Rasul sallallahu bisa melihat sahabat sedang sholat di dalam Masjid Nabawi. Itu Nabi alaihissalam rumahnya kayak gitu. Sedangkan sebagian orang sekarang rumahnya, sekarang rumah minimalis berapa kali berapa? Berapa kali berapa jemaah? 21. 21. Berarti 3 kali 7. Masya Allah. Ya cocok itulah. Cuma 3 kali 7 saat 2 lantai. Kadang-kadang ya rumahnya kecil tapi ke atas kan mereka itu. Baik, jamaah itu kita belajar qanaah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu diajarin kayak gitu, lihat nih bagaimana qanaahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Istri-istri Nabi pernah nuntut. Pernah nuntut minta tambahan nafkah. Antum lihat kenapa istri Nabi nuntut sallallahu alaihi wasallam? Ya karena memang kurang jamaah. Mereka lebih sering enggak makan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha cerita pernah marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan. Kemudian datang rembulan selanjutnya, kemudian berlalu. Kemudian datang rembulan yang ketiga dan di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya tidak hidup. Bayangkan. Apa yang dimakan? Kurma sama air. Maka mereka pernah menuntut minta tambahan. Akhirnya ketika mereka minta tambahan nafkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mendiamkan mereka selama satu bulan. Ini sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Didiamkan istri-istri Rasulullah. Setelah sebulan Nabi mendatangi mereka. Turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika." Katakan kepada istri-istrimu. Nabi itu ngomong sama semua istrinya satu persatu, dimulai dengan Aisyah. Katakan kepada mereka, "In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, ambisinya dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, yang gelang, yang baju yang bagus, kalau sekarang mungkin tas, mungkin mobil, mungkin kehidupan dunia yang diinginkan, fata'alain, kalian sini, aku akan berikan tu mut'ah, artinya kenikmatan kepada kalian, aku akan kasih harta sama kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, kemudian aku akan ceraikan kalian semua. Ketika kalian tuntutan dunia, aku akan ceraikan. Karena Nabi tidak mampu untuk memberikan, dan ini pendidikan. Masa istri Nabi ambisinya dunia? Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau yang diinginkan oleh kalian ini adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah mempersiapkan untuk orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang muhsinat dari kalian, itu pahala yang besar sekali. Ternyata semua istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang diceraikan sama Rasul SAW. Dipilih kau kalau mau sama aku, ya aku kayak gini hidupku. Kalau kau mau dunia, ya sudah aku kasih kau, nanti aku ceraikan. Semua istri Rasul SAW milih. Yang pertama milih Rasul dan Allah. Yang pertama ditanya itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, kau pulang, kau ajak musyawarah bapakmu, orang tuamu, kau milih aku atau kau aku ceraikan?" Apa kata Aisyah? "Tentangmu aku musyawarah sama orang tuaku? Enggak, aku milih engkau." Kata Aisyah, "Nabi, nanti kalau istri-istrimu tanya, aku milih siapa, kau jangan kasih tahu ya." Kata Aisyah, maksudnya mungkin istrinya enggak milih Nabi, jadi akhirnya Nabi buat Aisyah aja radhiyallahu taala anha. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Begitulah kehidupan mereka yang menjadi madu buat istri-istri yang lain, tapi akhirnya ingat semua istri Nabi memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara untuk qanaah ibu-ibu, baca sejarah Nabi. Baca kisah-kisah para sahabat-sahabat wanita. Kemudian datang ke kuburan. Ya bapak-bapak, kalau istrinya mulai bicara masalah tas, antum bilang, "Naik, bismillah." Kemana? Ke kuburan. Iya, kita tahu ziarah kubur ini disyariatkan buat lelaki dan wanita. Dua-duanya disyariatkan. Cuma wanita ini gak boleh sering ziarah kubur. Artinya sering ziarah kubur untuk nangis di kuburan. Tapi kalau datang ke kuburan untuk mengingat akhirat, tafadhol, datang. Maka kalau itu salah satu cara supaya kita tidak menjadi materialistis. Kita lihat gedung-gedung yang tinggi. Kita kalau ngelihat seperti ini kan, kapan Anda punya rumah seperti ini? Coba ke kuburan. Maka dia, ya Allah, ternyata semua ditinggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab, ya, karena waktunya sudah habis. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum sesi tanya jawab, Anda mau kasih hadiah buat ibu-ibu. Nah, masya Allah. Nah, hadiahnya buat ibu-ibu yang bisa menyimpulkan ceramah tadi. Nah, mic-nya Ustaz Fadhil, Ustaz, kita udah selesai. Nah, ya, yang mau menyimpulkan ceramah tadi, ya, silahkan. Mic-nya, ya, tafadhali. Ya Allah. Ya, silahkan. Naam. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157 bahwasanya kamu dengan dua ujian, yang pertama yaitu rasa takut, yaitu di mana seorang ibu yang melihat anaknya sakit atau akan kehilangan seseorang. Naam. Yang kedua ujian walju, yaitu dengan rasa takut, rasa lapar, dan lapar. Naam. Lalu jadilah orang yang qanaah, menerima dengan takdir yang tetapi tetap selalu berusaha. Lalu ada manfaat menjadi orang yang qanaah, yaitu di mana Allah akan memberikan hati orang tersebut dengan penuh keimanan. Iya. Yang kedua, hidup orang tersebut insya Allah akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Iya. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya. Dan yang pastinya orang itu akan selalu bersyukur, tidak akan mudah putus asa. Barakallahu fikum. Ya, cukup karena waktunya sudah habis. Taib fadl hadiah yang dikasihkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Iya. Itu hadiah. Yang mana? Yang ada birunya. Naam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang mengharapkan kita untuk menunjukkan hasil kerja di luar negeri supaya mereka bangga kita, padahal kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana kita menghadapi hal seperti itu? Barakallahu fik. Ya, berkaitan dengan menunjukkan nikmat itu diperbolehkan dalam batasan-batasan yang wajar. Artinya jangan sampai kita punya nikmat kita sembunyikan. Kita boleh, dalam artian kita dikasih nikmat sama Allah pakai baju yang bagus. Kita dikasih nikmat duit banyak, ya pakai mobil yang lebih bagus, itu enggak apa-apa. Supaya orang tahu Allah kasih aku nikmat. Jangan sampai dikira orang ini miskin banget, ya. Karena pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang kelihatannya miskin. Pakaiannya compang-camping. Ditanya sama Nabi alaihi salatu wasallam, "Kau punya apa?" "Aku punya onta banyak, punya kambing banyak." Akhirnya Nabi marah sama sahabat ini. Allah itu suka apabila orang dikasih nikmat, nampak bekas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Adapun kalau sudah yang diinginkan itu pamer, itu riya, maka tidak benar. Mungkin bisa ngomong sama orang tua, ya, sebagai solusi. "Ayah, orang kalau menunjukkan kenikmatan itu biasanya nanti ada yang hasud, ada yang iri dan dengki. Makanya lebih baik tidak perlu pamer-pamer seperti itu. Tapi kita tetap menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan itu disyariatkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan. Apakah benar tidak boleh sering-sering umroh? Baiknya sedekah saja karena negeri kita banyak orang susah. Alhamdulillah bisa umroh dan sedekah juga. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk sering-sering umroh. Jadi kalau kita bicara, maka kita bicara syariat, bukan pakai perasaan. Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah. Maksudnya kita suruh sering melaksanakan ibadah. Kenapa? Fa'innahuma yanfianil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Karena sesungguhnya umrah dan haji itu menghilangkan, menafikan kefakiran dan kekufuran. Jadi orang berangkat umrah, berangkat haji itu enggak tambah miskin, jemaah. Asalkan satu, niatnya lillahi ta'ala. Maka kalau orang-orang ini bisa berangkat umroh, umroh lagi gak apa-apa. Karena umroh itu termasuk ngecas keimanan. Sedekah, sedekah. Yang gak benar itu kalau orang ini berangkat. Nah, orang ini berangkat umroh tapi tetangganya miskin gak dibantu. Itu yang bermasalah. Berarti niatnya sudah gak benar nih. Kalau niatnya lillahi ta'ala, dia akan melihat namanya fikih prioritas, mana yang lebih diutamakan. Tetanggaku ini gak punya biaya, rumahnya mau hancur, masa aku berangkat umroh, aku biayain rumah dia, berangkat umroh. Taib, ini tertutup ini, Bang. Oke, siap. Taib, ini assalamualaikum Ustaz. Ini penting. Nah, kayaknya ini penting, tapi temanya bukan sekarang nih. Karena kita waktunya sudah sedikit, kita kan masih ada tema-tema yang lain, nanti kita sampaikan. Ustaz tadi kasih contoh di tengah pekerjaan untuk sholat duha. Bagaimana sedangnya izin istirahat hanya waktu zuhur saja? Jazakallahu khairan. Nah, ini berkaitan dengan tema kita. Ya kalau memang gak boleh, artinya memang harus duduk di sana, tidak ada toleransi umpamanya, ya udah gak boleh. Tapi kalau ada toleransi, boleh bikin kopi. Kadang-kadang kan orang kerja kepingin minum teh, boleh dia minum teh bikin. Berarti ada toleransi untuk istirahat yang sedikit. Ya gak apa-apa sholat duha. Tapi kalau gak boleh Ustaz. Kita itu duduk di sana, bolehnya cuma ke toilet. Teh dikirim. Ada kan yang di perusahaan tehnya itu dikirim. Gak bisa kita duduk bikin teh. Maka dilihat al-mu'minuna ala syurutihim, ya, orang-orang beriman itu sesuai dengan persyaratan mereka. Kalau itu jadi aturan pekerjaan, ya harus. Taib, ini pertanyaan. Bagaimana menyikapi pendapat keluarga atau teman kita yang sering mengucapkan dunia dan akhirat harus seimbang, padahal kita harus mengejar amalan-amalan soleh kita untuk akhirat mendapatkan surga. Bagaimana tips yang syar'i untuk memberi nasihat kepada keluarga atau teman seperti ini agar tidak tersinggung? Nah, kalau bicara ini dari muskat ternyata pertanyaan. Kalau memang harus seimbang, nah. Kalau memang jujur seimbang, seimbang. Kau kerja buat dunia berapa jam? Jam 7 sampai jam 4. Terus kerja akhirat berapa jam? Sholat cuma 5 waktu. Ngaji hari Jumat doang. Kadang-kadang mereka ngomong seimbang tapi gak seimbang, jemaah. Tetap lebih berat kepada dunia. Seimbang itu alhamdulillah sudah bagus. Yang terjadi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Yang terjadi itu kalian lebih mengutamakan kehidupan. Itu yang terjadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau bicara seimbang gini nih. Bicara seimbang itu waktu kita hidup di dunia 70 tahun. Waktu hidup di akhirat unlimited. Antum kalau seimbang, ya seimbang. Berapa jam untuk yang selama-lamanya? Dan berapa jam untuk yang di dunia? Kayak orang yang digaji 2 juta sama digaji 10 juta. Apa kerjanya sama? Ya enggak mungkin. Begitu pula dunia akhirat. Anggap dunia ini 2 juta, akhirat 10 juta. maka seharusnya kita bekerja lebih. Terus bagaimana ngasih tahu orang tua? Ya itulah, kita harus beradab kalau ngasih tahu orang tua ya. Pelan-pelan sambil ngobrol, sekali-kali bawa ke kuburan orang tuanya. Ini enggak apa-apa kita, Pak, ziarah yuk. Ibu nih meninggal, kita lihat kuburannya ibu. Naam. Adakah kaitannya antara isi ayat Al-Qur'an yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dengan takdir? Naam. Jamaah ingat, takdir ini rahasia ilahi. Kita tidak akan tahu ketika, kecuali ketika itu sudah terjadi. Tugas kita berusaha. Allah enggak akan merubah kondisi antum. Ya, ini termasuk usaha yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Begitu pula usaha masalah hidayah. Ada orang nih, Bang, kok enggak ke masjid, udah azan? Apa kata dia? Itulah Ustaz, ana belum dapat hidayah, Ustaz. Sambil duduk-duduk dia gitu. Ya kau harus ada usaha, dengar azan, berusaha ninggalkan tempat itu ke masjid. Nah, yang terakhir, Allah, waktunya udah habis ya, Ma. Tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini tetap bisa disimpan nanti untuk dilihat, dipaskan dengan temanya. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.